ada skillnya, ada skillnya. Pelajarannya di mana? Di dalam pelajaran itu ada skillnya. Pelajaran tanpa lima dan pelajaran pola karena skill ini lebih mengarahkan kepada belajar. Kita hanya berdialog dan menyampaikan dari bapak. Maka ini membuat orang yang suara itu dia sedang bermunajat kepada Allahnya, kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi nas dari Nabi. Jadi dia tidak boleh disembuhkan oleh suara lain. Dia juga tidak boleh menangkap suara lain karena dia dalam kondisi munajat. Kondisi munajat dalam saat ketika dia menyampaikan apa yang diinginkan dengan suara yang sekecil-kecilnya, ini menunjukkan bahwa hanya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Walaupun dia dengar apa yang kita ucapkan oleh orang yang berada di samping kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak luput dari pendengarannya apapun yang keluar dari, bukan hanya dari lisan kita, yang hanya keluar dari dalam hati kita dikenal dan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat ya seperti yang saya katakan tadi, dia tingkatan yang lebih tinggi daripada yang biasa. Makanya ketika Zakaria setelah begitu lama meminta menyeru Allah untuk meminta anak, karena umumnya ya, sepanjang itu dia memanggil Allah memohon kepada Allah untuk memberinya ada keturunan, tetapi setelah 100 tahun lebih dia tidak kunjung mendapatkan apa yang diminta dari Allah, dan dia yakin Allah akan memberi. Dan lagi setelah berulangnya dia juga merasa orang ini bosan dengan pendengar permintaannya. Orang punya kredisinya masuk bertanya dan orang mulai mengkritiknya. Akan lebih keras, dan lebih keras. Maka disimpati mengingatkan dengan kalian. Sementara mengajar itu asalnya memang suaranya kita bersama-sama yang mengucapkannya itu langsung berbicara dengan Allah dalam surat seperti itu. Dan kita katakan dari asalnya enggak keluar kan gambarnya. Kalau mau dengar terlihat ketika itu rapi. Apa yang dibaca? Kalau orang mereka baca sholat. Ketika sholat yang sholat berbuku bergerak tidak kita dan kita membaca secara mudahnya. Ini maksud dari bahwa dan kita harus baca hadisnya. Jadi 531 Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Hisham an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam إِنَّا أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ إِنَّا أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ Ini yang maksud oleh bab dari itu. Apakah dari hadis itu benar ada hukumnya sampai apabila sedang sesungguhnya salah seorang tahu apabila dia sholat maka dia sedang berbunajat. Bunajat dari berbicara dengan Allah dengan suara yang sangat lembut, berbicara dengan Allah dengan suara yang luar biasa, hanya suara-suara yang diantaranya dengan Allah yang mendengarnya. Walaupun kalau dia dengar sendiri, kalau dia tidak memahami, dia tidak benar. Dia hanya mengulangkan apa yang diinginkannya. Walaupun di lain tidak pernah mendengar apa yang diinginkan. Karena dia yakin Allah maha mendengar, maka dia sampaikan. Dan membaca-baca yang lain dalam Quran yang dibaca itu semuanya mudahnya. Kalau ini yang kita ambil dari dalam doa kita, bahwasanya kita sedang mudahnya, ini juga termasuk salah satu cara meraih kekhusukan dalam Quran. Karena dia sedang berdialog secara lirik, secara halus, secara lembut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudahnya. Dia sampaikan dan dia yang Allah adalah dan dia yang Allah menguji pujian-pujiannya, menerima pujian-pujiannya. Maka ketika kita mengatakan Subhanallah Rabbiyal A'la maha suci Rabbu yang maha tinggi, ketika kita sujud kita yakin Allah mendengar pujian kita tersebut. Ketika kita memuji, Allah mendengar pujian kita. Dan Allah sangat-sangat memuji kita memujinya. Dan bahkan sebab dan banyak sekali Allah memerintahkan kita untuk memujinya, untuk bertasbih kepada sebagian yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bertasbih ya. Subhanallah. Bertasbih dengan Subhanallah. Hadirkan ketika itu, ketika kita berbacanya dalam salat atau selalu kita berbacanya memenuhi perintah Allah dan melakukan munajat dengan Allah. Ini seharusnya dan bocor dengan Allah dan kakak yang berbicara sama dengan Allah. Kemudian kalau sedang munajat maka jangan melakukan apa-apa yang merusak makna munajatnya. Yang pertama di sini pada ayat tiga kan jadi maka janganlah dia meludah ke sebelah kanannya. Meludah ke sebelah kanan ini arah yang tidak dibenarkan. Kalau seandainya kita terpaksa meludah baik salat sendiri atau salat berjamaah, kita akan meludah ke sebelah ke arah sebelah kanan. Walakin ba'da qadamihil yusra. Akan tetapi kalau dia meludah, terpaksa meludah, maka meludahlah di bawah telapak kaki sebelah kiri. Di sini ada makna tersirat memuliakan dan mengutamakan sebelah kanan. Di salah sana karena ini pun budaya kemudian ini semua ini kuliah dan anak sahabat Allah mana ketika menjelaskan kebiasaan Nabi sangat menunggai dan memuliakan mengutamakan yang sebelah kanan. Kalau memakai pada sesuatu yang berpasangan maka yang didahulukan adalah sebelah kanan. Maka silam memakai pakaian, bahkan menyisir pun dia mendahulukan sebelah kanan. Kita nak kulih, warna rojuli, rojuli itu kita menyisir, menyisir ke rambut, mendahulukannya sebelah kanan. Jadi kemudian akan mengutamakan sebelah kanan. Terdapat dalam hadis ini, jadi salah satu mengarahkan kalau seandainya terpaksa ludah, maka ludahnya nanti akan diinjak atau diletakkan di bawah telapak kaki sebelah kiri. Berubah sebelah kanan yang digunakan dan meletakkan di kaki sebelah kanan pun tidak digunakan, lalu diletakkan di bawah telapak kaki sebelah kiri. Itu kalau sholatnya di lapangan. Kalau sholatnya di karpet yang harganya per meternya 10 juta, ini pertanyaan yang juga. Terima kasih ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita fasilitas. Kalau memang biasa mengeluarkan muda, bawa siapa tisu, sapu tangan. Kalau orang Arab sekarang itu di mana-mana dia bawa sarana untuk muda. Dan sebagainya itu sarana muda. Kalau memang terpaksa mereka muda, jadi kudur sebanyak ini. Jadi sarana muda untuk meletakkan mudanya. Kita mungkin merasa ini asing ya, pembahasan seperti ini, pembahasan ini. Pembahasan ini menginginkan derajat sholat sampai menudah pun dalam sholat itu harus ada adab. Karena dia sedang menanya kalau benar-benar sakral, suci sholat tersebut jangan sampai termodai. Walau ada dengan menudah, walau ada dengan membuang menudah ini, ini menunjukkan kesempurnaan yang tidak agama kita. Aturan perlukan manusia itu dia tidak boleh agama kita. Kalau perlukan saja dan manusia diatur, apalagi perkara-perkara yang besar tentang sifat-sifat Allah, tentang alam baik, tentang hari kiamat, itu pasti akan diatur yang sederhana saja. Tata cara perlukan manusia itu diatur oleh agama kita. Bahkan azamullah dalam membuang hajat saja diatur dan ditutup dengan sempurna dengan kebersihan itu diatur, tidak akan mungkin masuk akal kalau masalah yang jauh dari pesan dari itu dibuat berantar oleh agama. Seperti menjelaskan tentang Allah di mana dia berarti perkara yang jauh dari penting dari agama atau yang terudah tadi dalam sholat. Dan mungkin dibiarkan oleh agama kita, kita tidak mengetahui, tidak diberitahukan kita di mana Allah. Allah yang berkata bahwa saya ini sama. Alim purna bisana. Seorang guru. Kemudian Allah menjelaskan bahwa saya ini dari kerasnya. Al-Rahman wa alal arsy istawa. Itulah yang Allah. Kemudian Allah berbicara dengan manusia dengan Al-Quran dengan wahyu itu pasti sesuai dengan akal manusia. Tidak akan mungkin tidak bisa diterima oleh manusia. Kalau sendiri Al-Quran itu tidak bisa diterima, penjabaran-penjabarannya maka Al-Quran itu tidak akan mungkin menjadi budaya. Ada ketika ada penuntun arah dan penuntun arah itu ketika untuk menuju semua tempat, kunturan arah tersebut tidak bisa dipahami. Jadi bahasa dipahami dibuat dengan gaya bahasa yang benar-benar sulit. Apakah ini tuntunan dan namanya? Tidak mungkin tuntunan. Jadi itu bagaimana orang yang membayangkan tempat memahami. Sekarang dengan gambar, sekarang dengan isyarat-isyarat arah. Dibuat bahkan mappingnya, petanya, agar bisa diketahui. Bisa dikeluarkan, dibuat petanya, dibuat arahnya, agar cepat berani pada orang yang ingin mendapatkan petunjuk tersebut. Maka Al-Quran tidak mungkin berbicara ke kita, menjelaskan kepada Allah dengan apa yang tidak dipahami oleh manusia. Ketika Allah berbicara dengan tangan, bahwa saya ini punya tangan, maka mungkin Al-Quran ketika mengatakan Allah itu mengatakan bahwa Allah mengatakan dia memiliki dua tangan, kata-kata itu tidak dipahami oleh manusia. Pasti tangan yang dipahami oleh manusia, tetapi tentu maknanya tangan yang dipahami oleh manusia, tetapi tentu di situ Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Itu Allah tidak serupa dengan satu pun, berarti tangan itu tidak serupa dengan tangan apapun. Jangan serupakan. Kita hanya diperintahkan untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, bukan menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Kita pasti meyakini dan semua kita juga pasti dia ini. Ketika kita berbicara tentang tangan manusia dengan tangan monyet, kita tidak mau dicoba. Terus ternyata tangan monyet itu sebenarnya kita. Atau tangan ini kok kayak tangan jiga atau tangan monyet? Kita marah. Kita tahu bahasa monyet itu benar. Kalau kita ada orang yang menyumpahkan kita dengan dia, kita sendiri tidak mau. Sementara ketika Allah mengatakan dia punya tangan, kita harus menyumpahkan dengan tangan manusia. Yang konsekuensi kita jadi itu apa? Allah tidak menyumpahkan. Allah sendiri menetapkannya. Jadi, maka jadi walaupun dia yang menyumpahkan Allah Subhanahu wa Taala, dan beranjak dari bahwa agama kita telah mengatur perkara-perkara yang sangat sederhana seperti aturan lalu dan akal terpaksa, maka tidak akan masuk akal kalau seandainya perkara-perkara yang jauh lebih penting daripada itu di dunia dan agama tidak dibahas agama. Kemudian muda di sempat masalah ini menjadi hangat terhadap ini ketika aturan meletakkan sedar. Jadi ketika membaca perkara itu semuanya dari tetap berudah. Semuanya dari tetap berudah. Bahkan dia menggunakan sedar diletakkan di hadapan kita. Jadi sangat salah ketika salah. Dan kalau salahnya pakai sedar. Salahnya pakai sedar. Kemudian tiba-tiba saat salah, jadi sama-sama membuka sendalnya dan meletakkan sebelah kiri. Kira-kira ketika dia meletakkan membuka sendalnya, apakah sejauh-jauh dan keluar berdiri, akan meletakkan satunya. Letakkan sampingnya di dunia oleh para sahabat. Ketika dia meletakkan sampingnya, bukankah saat yang pertama itu menghadap ke sendalnya itu? Iya. Ini perkara yang sangat sederhana, kemudian dijadikan perkara yang membahayakan. Kemudian kan hari-hari ini adalah masalah berubah. Ini sempatan berubah, dua berubah, itu tak masuk ada. Dalam masalah ini, ketika berubah, sebenarnya kan di bawah mereka sehingga tidak berpengaruh kepada yang lain. Tidak berpengaruh kepada yang lain. Terkadang, sendal sebagian orang lebih bersih daripada telapak kakinya. Dengan menurutnya keluar dari rumah pakai sendal, kemudian masuk ke mobilnya. Mobilnya pas ke depan rumahnya. Masuk ke mobil, tidak pernah telapak sendal itu berminyak tanah. Ini bersih dari pertama. Telapak kaki di rumah kadang-kadang banyak debunya. Karena dia masuk toilet pun di rumahnya tidak pakai sendal. Intinya apa yang dilakukan beberapa waktu yang lalu perkara-perkara yang sangat sederhana, tetapi dianggap menjadi perkara yang besar yang membosankan dan membuat orang was-was. Tadi soal-soal buka sendal yang tak kami bisa pilih. Sebenarnya di barat, kita ini fokus di rumah. Karena sahabat ini itu juga buka sendal. Kemudian dibuka sendal, kemudian dibuka sendal, yang di belakangnya juga sendal sendal yang ada di depan dan seterusnya. Kembali kita ke masalah ini, aturan perundang barang yang tidak dengan yang ini walakin tahta qadami yusra, tapi yang merundang di bawah telapak kaki yang sebelah kiri, dan ini adalah ketika sholat seperti di Nabi Nabi dahulu. Karena Nabi Nabi Salasan itu sangat sangat biasa. Jadi sangat biasa. Ya. Dan bisa dimasukkan kemudian digeser-geser kan masih di sampingnya kemudian tadi mau mudahnya. Bisa tadi mau mudahnya. Karena biasa bukan terakhir bukan karpet. Untuk keluar dari masalah ini, kalau yang kami sendiri tidak akan yang merasa biasa berubah punya bawaan bawa di bawa tangan selesai kita dari perkara yang dibahas dengan penguat dan penguat. Kemudian Bapak dan Sahih Al-Baghdad adalah ini tambahan dalam dua yang lain ini Sahih bin Adi Aruba salah seorang dari generasi Tabi'i, berikan dari gurunya Matala, Ibnu Di'arna As-Sahusi, juga dari generasi Tabi'i. Beliau mengatakan Matala La yakfiru qaddamahu aw bayna yadayhi, sampai dia berada ke depan. Qaddamahu dengan bayna yadayhi sama. Qaddamahu sekarang sudah menjadi bahasa harian. Padahal di masa Musa qaddamahu atau qaddam. Kalau sekarang bukan qaddam, tapi qaddam. Qaddam sudah menjadi qaddam. Qaddamahu baik-baik di mana? Kudang-kudang. Asal maknanya kudang. Dan dia akan bahasa Musa, bahasa hari. Yang artinya di hadapan. Atau baiknya yadai. Baiknya yadai itu antara dua tangannya maksudnya adalah di hadapan. Walakani dan juga tidak menudah di tafsir dari hadis Nabi tadi. Dan juga tidak menunduk ke sebelah kanan. Walakin an yasari akan tetapi ketika dia mudah-mudah ke sebelah kiri, au tahta qadamihi atau ke bawah telapak kakinya. Bahkan dalam hadis tadi pas di bawah telapak kaki sebelah kiri. Ini perkataan atau tafsir dari perkataan di Ibnu As-Sadusi. Wakala Humayun dan ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan Humayun dalam berita lain menyebutkan dari Anas bahwa itu adalah hadis Nabi. Jelaskan tidak seperti tidak ke depan tulangnya tidak sebelah kiri kanan tetapi sebelah kiri atau sebelah di bawah telapak kaki. La yabzuh bil qiblati wala al yamin wala walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Di sini ada penggunaan kata tapila yat palu yang ada masalah yang tadi pada ayat tidaknya asal maknanya tapala yat piu artinya di sini ada bahasa lain bahasa kok yang bersubuh ini sinonimnya. Kata lain yang semakna. Kata lain itu meludah. Bahasa kok yang bersubuh meludah. Bahasa kok yang bersubuh meludah. Banyak kata-kata yang bermakna meludah. Tapi kalau mana kita membaca dari dalil yang nanti kata-katanya berbeda, ini menunjukkan bahasa Arab ini juga difungsikan dengan gaya dengan kesempurnaan kata-katanya dan kayanya kosakata dalam bahasa Arab digunakan oleh Nabi SAW. Di sini pada intinya betul, artinya janganlah dia meludah, intinya bilang itu ke depan, walaupun dia kiri dan juga jangan ke sebelah kanan, walaupun dia biasa ini kau tak kepada dia. Jadi pembahasan ini yang kita mungkin merasa asing. Pembahasannya kok ada seperti ini kan sekarang ini ya, salah sekali tidak pernah menunda. Pernah menunda. Kalau pernah kita akan terasa akan menunda, kita akan tahan saja. Pernah akan berpikir kalau kita menunda dalam uji. Apa menunda ke lantai, menunda ke depan, menunda ke sebelah kanan, apalagi selanjutnya mana? Mungkin oleh orang kita. Jadi ini pembahasan ini. Jadi situasinya sesuai dengan keadaan di zaman Nabi dan bisa jadi praktekkan. Karena di dalam sesuatu di luar, seperti luar maka kalau menunda kita menunda sekarang ini tentu sarana untuk meletakkan menunda yang membuat orang tidak merasa terganggu dan juga tidak melanggar konsep munajat dalam doa itu dengan menunda isu menunda di dalam gerakan untuk berubah itu gerakan yang dibolehkan. Karena kita terpaksa kemudian kalau bosan satu kita untuk mengambil itu atau mengambil satu karena kemudian kita limpahkan kemudian hidup. Ya, kalau saja membuang ingus, bisa bangunnya membuang ingus dengan kuda sama membuang ingus dengan kuda sama bangunnya tidak merusak sholat dengan tuntunan yang ini ada kembali dari sholat sama itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua maksudnya pada posisi yang sempurna. Posisi yang sempurna ketika sujud salah satunya yang akan dijelaskan dalam hal ini. Tetapi yang pertama sifatnya adalah sujud dengan tiga kayak dengan tujuh tulang. Dengan tujuh tulang. Kemudian Quran asuna ala sabati al-dumi. Saya diminta untuk duduk dengan menggunakan tujuh pulang. Ini jelas pada di salah satu ada wajib wa ta'ala tidak terhati. Kemudian ada biadai wa al-ratai wa al-rabu padati. Ini juga pulang ya. Kemudian pulang telapak kanan. Bukan pulang ya, tapi yang telapak kanan yang menyimpulkan dan lutut, kemudian ujung kaki dari mulai kaki yang bersentuhan itu tulangnya ya, dengan nada ini sifat tidak dalam sujud yang pertama sifat yang tidak dalam sujud yang pertama yaitu yang bersentuhan dengan nada itu harus betul-betul tulang dijelaskan dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan tujuh ini yang disalahkan ketika menarahkan kehidupannya, dia juga menuju ke barang hidungnya. Jadi bersentuhan langsung antara kening dengan hidung kita ke lantai. Dengan hidung kita ke lantai. Kemudian sifatnya kriteria yang tidak dalam sujudnya kedua ini yang disebutkan dari sini. Wala dia besuk dirahi kal kalbi. Jangan dia membentangkan kedua lengannya seperti anjing. Ini artinya apa? Maka janganlah sekali-kali berapa lurus kan kita sendiri menjadi walaupun mereka bergerakan dan menjulurkan kedua lengannya seperti ini. Maksudnya meletakkan tangan lengan ini ke bawah. Dia yang bersentuhan dengan lantai hanya telapak tangan. Meletakkan lengan di bawah. Dia yang tadi. Kemudian dilanjutkan ke lantai. Inilah langkah dari Nabi dan ini bertentangan dengan ikhtiar. Kendala sujud yang harus diangkat dan bahkan Nabi SAW terlihat dari tingginya dia menjauhkan lengannya juga dari tulang rusuknya kemudian juga ini dari lantai terkadang terlihat putihnya punya Nabi SAW ketika dia memakai pakaian yang tertentu kayak ihram. Kemudian juga kriteria yang ketiga dari ikhtilal dalam sujud ini adalah menjauhkan perut dari paha dalam posisi ketika tempat sudut timur jaraknya ada. Tapi kalau seandainya sempit, itu mau tidak mau kita akan tempelkan perutnya ke bawah. Tetapi kalau seandainya posisi saja berat, inilah bisa menjauhkan perut ini dari paha. Dia tidak coba lagi berulang besar pengaruhnya kepada ketenangan paha kita. Tapi kalau sudut timur saja sudah sekedarnya saja dilakukan dan tidak ada perhatian kepada yang tidak ini, maka sampai sholat tidak terasa apa. Apalagi kalau seandainya ini dan terangkat oleh kita satu malasnya dan nanti sehingga bersentuhan dengan lantai, maka tidak terlalu besar, tidak besar terlalu, karena itu melanggar pada tuntunan Nabi sholat salam yang pertama dan menurut penjawabannya yang kajian yang disebut oleh Nabi sholat salam tadi. Laya laya rusul wa laya rusul mutira'ini kan-kan. Dan ini sifatnya tidak dalam sudur, sudur dengan sudur belakang ini kemudian menjauhkan lengan, kemudian yang kedua tadi adalah dari sampai ke nanti menjauhkan lengan dari nafas, kemudian juga menjauhkan lengan dari tulang rusuk, karena begini, kemudian menjauhkan perut dari paha. Ini sudut yang tidak dan berpengaruh. Kalau kita ingin merasakan pengaruhnya, coba. Dan sebenarnya kita sebelumnya kita bertekad untuk melakukan semua gerak-gerak kita itu sesuai dengan yang disifatkan dari sensor-sensor. Hukumnya bagaimana? Bagi dan hukumnya bagaimana? Sudutnya bagaimana? Meletakkan, memposisikan kaki ketika duduknya akan dua sudut. Ya, rasa dari kita besar ada yang pengaruhnya kepada kebusukan kita. Tapi kalau sudah sembarangan gerakan itu, apalagi terlalu cepat, sembarangan bukunya, sembarangan sudutnya, semau kita sudutnya, tapi terlalu menghadirkan kita. Walaupun belum hati, tapi pengaruhnya kita akan berpengaruh. Karena kita itu berpengaruh untuk mendatangkan dan kita dalam. Kemudian masuklah kepada perasaan yang terkait dengan bab bina. Wajda bazaqoh karena tujuan nanti menjadi walaupun ini kita mengenal siapa. Kalau ketika dia apabila dia membuang bina kita salah, maka janganlah dia berubah kehadapannya atau ke sebelah kanannya karena sungguhnya dia sedang mengajak dengan rohnya. Jadi meludahnya tidak bersembarangan, tidak merusak munajat, tetapi akuan meludahnya tidak munajat. Nah, memang biasa normal ketika kita terkumpul sudah semuanya di rumah kita, menahannya dan tidak membuangnya merusak. Itu sebenarnya ketika emosi sudah keluar-keluar dan kita terus tarik, terus kita cukup menarik terus saja. Tidak hadir-hadir kita merasa, maka membuangnya juga tidak bertentangan dengan budaya. Cuma aturan membuangnya yang diatur oleh agama. Aturan membuangnya yang diatur oleh agama. Allah. Itu bab yang ke-8. Bab yang ke-8 dan tadi sempat saya komentari, saya juga sempat baca, karena memang sangat berbeda. Saya tidak penasaran. Masalah karena bukan saya suka banyak, tapi antara ibu. Kemudian anak saya itu saya tempat anak-anak itu masalah yang sederhana terbesar karena terkait dengan soal I. Terkait dengan karena dasarnya sama kemarin soal I di lapangan. Jadi orang untuk mempermasalahkan letaknya sendal. Karena takut hilang. Makanya penyediaan karbon pasti kemudian diletakkan, nah peletakan ini mungkin kita sesuaikan dengan sunnah Nabi, letakkan ke sebelah kiri di bawah rukyah dan di bawah kaki kita. Atau ada yang mengusulkan di sini juga misalnya di depan. Depan tetapi bukan di tempat sujud. Tapi tentu juga berkaitan dengan tata cara mulai. Yang paling dapat adalah di bawah di antara kaki kita. Antara kaki kita dan untuk menghindarkan orang tidak menghadap, menghindari orang menghadap itu tidak bisa, kecuali pada tempat sendal khusus. Ada yang berkata tempat sendal khusus, satu kantor belasan semua dia dengan anak-anaknya, tiba-tiba seksual hilang galon, semuanya neker, semuanya neker. Nah, satu kantor plastik sendal, maka semuanya neker. Jadi pembawaannya tidak ada masalah. Sekarang ini di Masjid Nabawi bukankah seperti itu? Ya, tempat sendal itu berada di tiang, sekarang orang berada salah ke arah tiang. Kita lihat perkara yang besar. Masuk kepada masalah ini, bah mendinginkan sholat zuhur ketika matahari panas dan lemah, mendinginkan maksudnya menunda, mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur di saat matahari sangat panas. Hukumnya apa? Hukumnya terpusatkan. Hukumnya adalah dituntut oleh Nabi, diajur kepada Nabi, dan diakankan oleh Nabi. Tetapi pembahasannya tidak sesuai dengan dalam kita. Ya, dan untuk masjid Nabi SAW itu adatnya ada, adatnya hanya beberapa saat di depan, tengahnya terbuka, di belakang juga ada saat. Di belakang itu sebenarnya dahulu saat, di belakang itu dahulu rusak. Kenapa? Karena dahulu depan mesin, dahulu kan depan mesin. Setelah tiba dipindahkan, nah jadi depan mesin sudah berubah, belakangnya jadi depannya lagi. Makanya dibuat lagi kata, nah sebenarnya kata bilang di belakang itu tidak dirobohkan, dimanfaatkan. Tetap ada tetapnya. Nah itulah kata mesin tadi. Kalau kita ingin tahu silakan di orang tua kita juga ada apa? Yang bentuk dari masjid Nabi dahulu. Jadi ketika matahari panas, sementara ini kerikil, atau tanah biasa akan terasa panasnya, akan terasa panas, kemudian keluarnya komposisi dari rumah juga panas, mungkin terasa lagi tadi di titik tadi, tidak terlalu terasa. Kalau di sana pas musim panasnya keluar, seakan-akan keluar menuju open, keluar masuk open. Karena kan hawanya itu menerpa, menerpa wajah dan sangat panas. Karena orang Arab yang pakai serban itu mudah, jadi kaisan serbannya kemudian terbuka matanya, karena mereka pakai kacamata hitam. Tapi panasnya keluar dari rumah menuju masjid. Sekarang itu seperti itu terasa oleh kita dan sangat terbayangkan oleh kita bagaimana terasa pada umur keluar dari rumah di musim panas menuju rumah lagi dari sini jadi dan kemudian pun tidak ada AC-nya terbuka juga tidak ada atapnya. Nah maka mulai masuk ke upaya kita bab ini kita juga untuk bekerja waktu subuh agar tidak terlalu ke atas. Kemarinnya ada cemburu ke barat, cemburu ke barat, ini juga akan meringankan atau panasnya akan semakin berkurang. Ini kan maksud dari bab ini, bab al-ibrah, al-ibruhi, isim, dan jemaah, bab mendinginkan zuhur. Bab itu depannya, bab dingin, atau ada mendinginkan. Makanya di antara kata yang bermakna kulkas dalam masyarakat namanya barada atau kalanya itu berarti dengan kata kalu, tapi bisa juga digunakan kata-kata berada itu pendingin. Jadi bardun berada mendinginkan, mendinginkan buhur ketika matahari panas. Syiddat al-har. Kita baca hadisnya. Di sini nomornya berapa? 533, 534. Tahu tidak apa penyebabnya? Kata Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Ayyub bin Sulaiman ibn Hilal, qala hadatsana Abu Bakar an Sulaiman, qala Salih bin Kaysan, hadatsana Al-A'raj an Muhammad, wa ghayruhu an Abi Hurairah, wa Nafi' an Mawla Mawla Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar. Jawabannya. Kata-kata nomor dua sahabat, dua sahabat. Jadi memang penomoran kali ini bukan perbuatan yang membaik. Bukan yang diberi nomor. Bapak-bapak tahu ketika perbuatan ini kan perbuatan yang membaik adalah penomoran. Jadi mereka memberikan beberapa kriteria untuk penomoran hadis. Penurunan penyebab pertemuan pertama kriterianya adalah ketika satu sahabat satu nomor, satu sahabat satu nomor. Di sini ada berapa sahabat? Dua. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Maka ya, Muhammad Fuad Abdul Bar ini yang membuat nomor Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dia yang memberikan dua nomor ini karena memang dari dua sahabat. Tadi saya sama, sanaknya juga sama, tapi sahabatnya dua. Abu Hurairah yang pertama dan yang kedua Abdullah bin Umar. Annahuma haddatsahu Abdullah bin Abu Hurairah dan Abu Umar menyampaikan kedua-duanya menyampaikan kepada ya. Nabi Abdullah bin Umar. Kalau yang dari Abu Hurairah itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-A'raf Abdurrahman bin Abdullah Abdurrahman bin Muhammad Al-A'raf Abdurrahman bin Muhammad Al-A'raf ini diriwayatkan dari Abu Hurairah satu hadis. Kemudian Nabi budaknya Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis itu dari dua jalur. Pertama dari Abu Hurairah juga, kemudian dari tuannya yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda. Ini hadis yang sangat pendek sekali. Inna shaddal harru apabila dia dan harru apabila istana bersangkutan al-haq panas, artinya panas matahari. Fa'abliru anis-salah, maka dinginkanlah dari salat, maksudnya tunda pelaksanaan salat zuhur. Kata al-haq al-muhajah makna fa'abliru anis-salah akhiru ila an-yabrudal waktu, tundalah sampai suasana itu sudah mulai dingin, cuaca sudah mulai dingin. Nanti tundalah sampai sebarang matahari, tundalah sampai dingin. Nanti tundalah sampai Kalau sudah kita tidak, alhamdulillah, panas, panas. Kalau sudah, kita tetap di sebuah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi itu

itu baru baik di jahanam. Awalnya setan paling besarnya akibat dari. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya naruhan api yang ada di dunia ini semuanya dikuburkan. Yang bisa menguburkan kayu, menguburkan pasir dengan pembakaran di atas ribuan derajat itu adalah hanya seperti hari di makam. Bisa kita bayangkan bahwasanya bahwa panas itu bisa sesuai dengan kesimpulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hawa yang dihasilkan oleh hati berada. Akhirnya, sehingga terharu yang baik di sana. Maka, sudah tersebut, baik-baik, juga menentukan bahwasannya selaku waktu harus dikontribusikan keadaan. Agar kita bisa jadi ini antara faktor mendatangkan kehusukan juga faktor eksternalnya di sekitar kita. Dari tempat sholatnya, suasana sholatnya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkondisikan orang itu dengan dari yang mengosongkan masuk itu dari orang tertentu yang meladenkan dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan hadiah baru dari salah seorang sahabat yang bekerja sebagai pengrajin baju dan dia banyak motifnya, banyak motif. Sesuai bahwa sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buka bajunya dan mengatakan kalau balik lagi kepada beliau dan kita yang tarik pahamu kenapa nanti kita ganti? Karena dia kamu ini sahabat pasti tahu dan dia tidak suka kalau hanya sekedar dibalikkan saja, tidak suka dia kalau hanya sekedar dibalikkan, tidak suka dia saya. Makanya jangan kita ganti apa? Kita pahamu dan tidak melalikan dalam pahamu panas suasana cuaca itu juga. Suasana-suasana itu dikondisikan untuk menghadirkan kehusukan. Jadi kehusukan itu dengan kita harus lakukan.